Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih terkait dengan hadis inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Ya, ini permasalahan terkait dengan gambar fotografi atau yang diambil dari kamera dan semisalnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca, ketahui dengan jelas fatwa dari Syekh Ibn Baz Syalbani dan pula Syekh Muqbil rahimahumullah. Berikutnya, ini mereka mengkategorikan bahwasanya semua itu masuk dalam kategori gambar, sehingga tidak boleh atau haram ketika dipakai untuk mengambil gambar makhluk hidup. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berbicara tentang masalah ini pada beberapa tempat termasuk yang kita sebutkan di sini dalam syarah Riyadhus Shalihin terkait dengan hadis-hadis tentang hukum gambar. Kita ambil kesimpulannya, karena panjang di sini. Jika beliau mengatakan wa ulama'ul 'asri mukhtalifuna fi hadza, ulama di zaman kita mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Hal yadkhulu hadza fil la'ni wan nahyi am la, apakah masuk di dalam laknat dan larangan atau tidak? Tapi wa sahihu annahu la, yang benar bahwasanya itu tidak. Kenapa? Li annahu la ilaja minal mar'i fihi wa laysa bi musawwirin. Kenapa? Karena tidak ada upaya usaha dari seorang dalam hal tersebut dan dia tidak menggambar. Ya. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan, pada kesimpulan itu tadi terkait masuk apa tidak, jawaban beliau tidak. Namun tersisa walakinnya bukan nazaru fi ma huwal gharadu. Namun tersisa dilihat apa tujuannya. Ma huwal gharadu alladhi min ajlihi suwirat hadhihi surah. Tujuannya apa dibuat gambar itu? Ya. Jika tujuannya itu perkara yang boleh, maka gambar tersebut boleh. Jika tujuannya perkara haram, maka itu perkara yang haram. Kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan tentang masalah ini, baik itu menggambar dengan tangan manual atau dengan alat fotografi, beliau mengatakan wa khulasatul qaul anna at-tasyira bil yadi, kesimpulan bahwasanya menggambar dengan tangan manual walaukana bi talwin wa takhtit, walaupun dengan sekedar mewarnai dengan garis gambar tersebut, haramun 'alal qawli rajih, itu haram berdasarkan pendapat yang rajih. Ini jelas. Kemudian yang kedua, wa amma taswiru bil alati al fotografiyah, adapun menggambar dengan alat fotografi, falaisa bi taswirin aslan, maka itu tidak masuk dalam kategori menggambar aslan, ya. Hakikatnya enggak masuk dalam kategori menggambar sama sekali. Wa nahnu yajibu alaina an nata'ammala awwalan. Kata beliau, kita wajib untuk memperhatikan pertama kali bidilalatin nassi, dengan penunjukan dalil. Tsumma fil hukmi alladhi yaqtadihi an-nassu, kemudian pada hukum yang ditunjukkan oleh dalil itu. Wa idza ta'ammalna wajadna anna hadza laysa bitaswirin, jika kita memperhatikan maka kita mendapati bahwasanya itu tidak masuk dalam kategori taswir, menggambar. Wa la yadkhulu fin nahyi wala fil la'ni, tidak pula masuk dalam kategori larangan maupun laknat. Ini kata beliau. Walakin yabqa mubahan, sehingga kembali hukumnya mubah. Thumma yunzaru fil gharadi, kemudian dilihat tujuannya. Alladhi min ajlihi yusawwiru au yusawwaru, kemudian dilihat tujuannya untuk apa menggambar atau makhluk itu digambar. In kana gharadan mubahan, jika tujuannya mubah, fataswiru mubahun, jika tujuannya itu boleh maka menggambar boleh. Wa in kana gharadan muharraman, kalau tujuannya yakni menggunakan alat fotografi tadi pada perkara haram, bahwa muharramun, wallahu muwafiq. Ini penjelasan dari beliau. Ya. Ada satu faedah yang disampaikan oleh sebagian dari asatidzah kita terkait dengan masalah ini, nukilan tersebut, nukilan yang masyhur dan kita dapati dalam banyak rujukan dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Dari sebagian asatidzah kita menyampaikan bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dipanggil oleh gurunya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala rahimahumullah, dinasihati, diarahkan. Kemudian beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala rujuk terhadap pendapat ini, ya, pendapat pandangan beliau terkait dengan masalah menggambar dengan fotografi. Wallahu a'lam. Naam. Rujuk dari pendapat tersebut. Tapi kita dapati seperti kita tahu bahwasanya Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimi, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi dan juga para ulama yang lainnya banyak sekali di zaman kita jelas menegaskan bahwasanya gambar yang dihasilkan dari hasil fotografi itu masuk dalam kategori gambar, baik dari tinjauan bahasa, dari tinjauan akal, dari tinjauan syariat, dari banyak sisi. Tidak bisa disamakan dengan cermin, dari banyak sisi juga. Perkara yang lain terkait dengan fatwa Syekh Ibn Taimin rahimahullah ta'ala, yaitu apa yang dinisbahkan kepada beliau, bahwasanya beliau mengatakan yang haram itu adalah at-taswir al-mujassam, gambar yang berbentuk seperti patung dan semisalnya. Dalam Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 269 beliau menegaskan dalam masalah ini dan menyatakan bahwasanya hal tersebut dusta. Yang mengatakan bahwasanya Syekh mengharamkan tasir mujassam, adapun selain mujassam berupa gambar tidak berupa bentuk itu boleh. Kata beliau itu adalah dusta. Kata beliau, man nasaba ilaina annal muharrama minas suwari, siapapun yang menisbahkan kepada kami bahwasanya yang haram dari gambar-gambar itu huwal mujassamu, yang berbentuk patung dan semisalnya. Siapapun yang menisbahkan kepada kami bahwasanya yang haram dari gambar-gambar itu adalah yang berbentuk. Wa anna ghaira dzalika ghairu haramin, adapun selain itu tidak haram. Ya. Kata beliau, faqad kadzaba alaina, maka dia telah berdusta atas nama kami. Wa nahnu nara annahu la yajuzu lubsu ma fihi suratun. Kami memandang bahwasanya tidak boleh memakai apa saja yang di dalamnya ada gambar. Tak boleh, haram. Sawa'un kana min libasis sighari au min libasil kibari. Baik itu pakaian anak-anak ataupun pakaian orang dewasa. Wa annahu la yajuzu iqtina'u suwari lidzikra au ghairiha. Juga penting. Ya. Demikian juga tidak boleh menikmati, menyimpan, memakai, menggunakan gambar-gambar itu lidzikra, untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan enggak boleh, haram. Atau untuk selain itu. Illa, kecuali. Ma da'atid daruratu, kecuali segala sesuatu yang sifatnya darurat, harus pakai. Kecuali jika keadaannya darurat. Awil hajatu ilaihi. Atau adanya hajat terhadap itu, ada kebutuhan. Oh enggak mau harus pakai. Mithlu at-tabi'iyah war-rukhsati wallahu al-muwafiq. Berarti ya, dokumen-dokumen halal yang terkait dengan itu, ya misalnya KTP, SIM dan seterusnya, itu harus memakai foto, maka masuk dalam kategori darurat atau hajat dalam hal tersebut. Kemudian dalam majmu' fatwa beliau juga pada jilid 2 halaman 287 sampai 288. Ya, sebuah risalah panjang di sana. Beliau mengingatkan hal ini juga. Yang di situ disinggung masalah mengambil gambar dengan alat, mana beliau menyebutkan bahwasanya gambar dengan alat, kita baca ya. Beliau mengatakan fa in ufidu akhi annani lam ubih ittikhadha surah. Saya memberikan faedah kepada saudaraku, bahwasanya saya tidak membolehkan untuk menggambar. Wal muradu suratu ma fihi ruhun min insanin aw ghairihi. Maksudnya adalah gambar yang mengandung nyawa seperti manusia atau yang lainnya. Illa ma da'atid daruratu awil hajatu ilaihi, kecuali dalam keadaan darurat atau butuh. Kattabi'iyati war rukhsati wa itsbatil haqa'iqi wa nahwiha. Ya, dokumen-dokumen tadi, perlengkapnya, dan hal-hal yang untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam perkara yang penting harus menggunakan itu. Amati khadus suwari li ta'zim aw li dzikr, adapun menggambar tersebut untuk mengagungkan atau kenang-kenangan, aw li tamattu'i bin nadhari ilaiha, untuk menikmati dilihat gambarnya, au atalazzuzi fi biha, atau menikmatinya, walazzuz, mendapatkan kelezatan dari situ, fa inni la ubihu dzalik, saya tidak membolehkan. Sawa'un kana timsalan au raqman, baik itu berupa patung atau gambar. Sawa'un kana marquman bil yadi au bil alati, baik itu dibentuk, dihasilkan dengan menggunakan tangan manual ataupun dengan alat. Ini masuk dalam kategori tersebut, sama dengan sebelumnya. Li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada padanya gambar. Wa maziltu ufti bidzalik. Saya tetap yakni terus-menerus berfatwa demikian. Wa amuru man 'indahu suwarun lidzikra bi itlafiha. Saya memerintahkan kepada siapapun yang punya gambar-gambar untuk kenang-kenangan, agar dia menghancurkannya. Wa usyaddidu katsiran, saya tegas, ya, keras dalam sekian banyak kesempatan tersebut. Idza kanat aswaru suratu surata mayyitin, jika gambar itu adalah gambar orang sudah mati. Wa amma tasiru zawatil arwah, adapun gambar makhluk bernyawa, min insanin aw ghairihi, berupa manusia atau yang lainnya, fala raiba fi tahrimi, tidak diragukan akan haramnya. Wa annahu min kaba'iriz dzunub, dan itu termasuk dari dosa-dosa besar. Li tsubuti la'ni fa'ilihi 'ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dilaknatnya pelaku tersebut melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dhahirun fi ma idza kana timtsalan aw mujassaman aw kana bil yadi. Ini jelas zahir jika itu berupa patung ada bentuknya ataukah dengan menggunakan tangan. Amma idza kana bil alatil fawriyati allati taltaqitu as-surata, adapun jika menggunakan alat yang langsung jadi, alat yang di situ diambil gambar tersebut, wa la yakunu fiha ayyu 'amalin minal multaqiti min takhtitil wajhi wa tafsiril jismi wa nahwihi, di mana tidak ada satu amalan pun dari orang yang mengambil gambar itu, yang mengubah wajahnya, membentuk tubuhnya dan semisalnya. Fa in ultuqitat as-suratu li ajli dzikra wa nahwiha min al-aghrad, jika gambar itu diambil untuk tujuan kenang-kenangan dan semisalnya, dari tujuan-tujuan allati la tubihu ittikhadha as-surati, di mana tidak diperbolehkan mengambil gambar itu, fa inna iltiqataha bil alati muharramun tahrimal wasail. Simpulannya beliau, pastinya mengambil gambar dengan alat tersebut haram, haram wasail, karena dia sebagai perantara. Fa in ultuqitat as-suratu lid-darurah awil hajah fala ba'sa bi dzalik, dan jika gambar itu diambil karena keadaan darurat atau hajat, maka hal tersebut tidak mengapa. Dan ini kesimpulan terkait dengan atau beliau pada hakikatnya kembali pada di awal tadi, asalnya beliau mengatakan bahwasanya itu tidak masuk ke dalam hukum gambar karena menggunakan alat jika tidak ada amalan apapun dari orang yang memotretnya. Kemudian sampaikan tadi bahwasanya sebagian dari asal itu kita menyampaikan mengingatkan Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah ta'ala, dan beliau rujuk dari hal tersebut. Yang adapun penggunaan yang sifatnya darurat, yang sifatnya hajat pada hal tersebut, telah kita ketahui hal itu ya sesuai dengan hajatnya, tidak boleh berlebihan, tidak untuk kenang-kenangan dan semisalnya. Nah, masih ada di sana nukilan yang penting juga untuk kita pahami dan kita yakini bahwasanya pendapat yang benar dalam masalah ini, bahwa menggambar dengan alat, alat fotografi ataupun dengan kamera, dengan HP, itu jelas hukumnya adalah sama dengan hukum menggambar. Sama dengan hukum menggambar, tidak bisa disamakan dengan cermin, ya, dari banyak sisi. Insyaallah, jika Allah berikan kesempatan bagi kita, kita akan baca penjelasan dan bantahan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap mereka yang berfilsafat, yang berfilsafat dalam perkara ini, yang mengatakan bahwasanya itu tidak masuk dalam gambar. Beliau bantah hal tersebut. Demikian juga beberapa sisi yang menunjukkan perbedaan antara cermin dan gambar fotografi. Cara mudahnya, di antara hal yang sangat mudah, yang sangat jelas, bahwasanya cermin, nah, cermin itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi membolehkannya. Nah, berbeda dengan alat-alat tersebut. Kalau kita sampaikan biiznillah pada kesempatan berikutnya, jika Allah berikan kemudahan pada kita, dari banyak sisi yang menunjukkan sangat berbeda antara cermin dengan alat fotografi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.